تفضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرات النبي المأمون: قصة تبين شدة كفر العاصي ابن وائل. أحسن الله إليكم. قصة تبين شدة كفر العاصي ابن وائل. روى الشيخان في صحيحيهما أن روى الشيخان روى الشيخان في صحيحيهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه فقال: لا أؤتيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث. قال: دعني حتى أموت وأبعث، فسأوت مالا وولدا فأقضيك. فنزلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، perbincangan kita masih seputar kejahatan yang dilakukan kaum Quraisy terhadap Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berupa penghinaan, pelecehan, ungkapan kotor dan semacamnya. Berkata pengarang kitab kita ini, kisah yang menjelaskan bagaimana dahsyatnya kekafiran Al-As bin Wa'il. Al-Bukhari Muslim dalam sahih keduanya meriwayatkan bahwasanya Khabbab ibn al-Arid, salah seorang sahabat Nabi yang mulia SAW, ya, dari golongan fuqara, orang fakir dan miskin, dia pernah berkata, kuntu qainan fil jahiliyah, dahulu kala di masa jahiliyah aku bekerja sebagai pandai besi. Wa kana li 'alal 'As ibn Wa'il daynun, dan aku memiliki uang yang dipinjam oleh Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il mungkin mengambil daripada dia barang, membeli daripada dia barang, dan berhutang. Artinya Khabbab ini memiliki uang pada Al-As bin Wa'il. Fa'ataituhu ataqadahu, aku datang kepadanya meminta uangku karena haknya. Faqala, dia berkata, la u'tika hatta taqura bi Muhammad. Dengan gampangnya berkata Al-As bin Wa'il, ya, aku tidak akan memberikan uangmu sampai engkau kafir terlebih dahulu dengan Muhammad. Maka aku menjawab, kata Khabbab, tidak akan mungkin aku kafir kepada Muhammad SAW. Sampai engkau mati pun aku tak akan kafir dengan Muhammad. Sampai engkau mati kemudian engkau akan dibangkitkan, aku tak pernah kafir dengan Muhammad SAW. Maka berkatalah Al-As bin Wa'il mencemooh, kalau begitu biarkanlah aku sampai mati, sampai aku nanti dibangkitkan. Aku yakin nanti bila aku mati dan dibangkitkan, pasti aku akan memiliki harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Nah, ketika itulah akan kubayar hutangku padamu. Intinya dia mengingkari hari berbangkit, melecehkan Khabbab. Nanti sajalah kalau andai kata nanti aku dimatikan dan dibangkitkan. Ya, nanti kalau andai kata aku dibangkitkan, pasti aku akan memiliki harta dan anak-anak. Nanti di sana aku bayar hutangku kepadamu. Maka Allah turunkan firman-Nya mengenai ungkapan Al-As bin Wa'il ini, afara'aita alladhi kafar, tidak akan kamu melihat wahai Muhammad tentang seseorang yang kafir ingkar bi ayatina, kepada ayat kami. Wa qala, dan dia berkata, la utayanna malan wa walada, pasti aku nanti kalau mati dibangkitkan akan diberikan harta yang banyak, diberikan anak-anak yang banyak. At-tala al-ghaiba, apakah dia mengetahui perkara gaib ke depan? Amit takhadha inna rahmani ahdan, atau dia memang telah memiliki janji dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana apa dikatakannya? Kalla, sekali-kali tidak. Sanak tubu ma yaqulu, kami akan tulis apa yang dia katakan ini, bahwasanya dia tidak akan dibangkitkan. Sekiranya dibangkitkan, dia akan memiliki harta yang banyak, anak-anak yang banyak. Wa namuddu lahu minal adzabi madda, kami akan panjangkan baginya azab sepanjang-panjangnya. Wa narithuhu, dan kami kelak ketika dia mati akan mewarisi harta-hartanya dan apa yang dia milikinya. Ma yaqulu, kami akan mewarisi apa yang dia katakan itu. Wa ya'tina fardan, dan nanti ketika hari kiamat datang, semua anak-anaknya tak akan dapat membantunya, hartanya pun demikian, akan datang menghadap kami sendirian. Ini jawaban Allah terhadap Al-As bin Wa'il. Naam. Al-kafiru la yanfa'uhu syai'un fil akhirah. Rawa Abu Dawuda fi sunanihi bisanadin hasanin an Amr ibn Shu'aibin an abihi an jaddihi qal annal asa ibn Wa'ilin as-sahmiya awsa an yu'taqa anhu mi'atu raqabah. فعتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقهم فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حجزتم عنه بلغه ذلك. نعم. Berkata pengarang kitab kita, orang kafir itu nanti di hari kiamat tak akan bermanfaat baginya apapun juga. Ya, daripada apa-apa yang ditinggalkan berupa anak-anak, harta dan segalanya. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya diberkata, sesungguhnya Al-As bin Wa'il ini, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, pernah berwasiat nanti kalau dia mati hendaklah putranya, dia punya putra dua, satu Hisham, satu lagi Amr bin As, Hisham bin As bin Wa'il. Nanti kalau dia mati, dia minta putranya agar bersedekah untuknya 100 ekor unta agar dapat menembus dirinya dari azab. Maka fa'ataqa ibnu Hisham 50 raqabah. Putranya Hisham telah, ya, saya ulangi lagi. Jadi Al-As bin Wa'il ini berwasiat agar dimerdekakan untuknya, ya, dimerdekakan untuknya 100 orang budak agar dapat menebusnya kelak, ya, daripada azab. Tatkala dia mati, maka putranya Hisham telah memerdekakan 50 budak. Tentunya banyak, membeli 50 budak bukan sedikit. Sisa 50 budak lagi. Maka ketika itu Amr bin As, anaknya Amr bin As telah masuk Islam. Maka dia ingin melanjutkan yang 50, ya, budak lagi ingin dia merdekakan. Sebelumnya dia datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dulu ayahku berwasiat sekiranya dia mati agar aku membebaskan untuknya dalam bentuk sedekah, pahalanya diberikan kepada dia." Bersedekah dengan membebaskan 100 orang budak. Ya, dan saudaraku Hisham telah memerdekakan 50 orang budak, tinggallah 50 budak lagi, aku ingin bebaskannya. Apakah boleh bagiku? Ya, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Innahu law kana musliman, sekiranya orang tuamu itu masuk Islam, fa'ataqtum anhu, kalian bebaskan budak untuknya, atasaddaqtum anhu, atau kalian bersedekah niat untuknya, au hajajtum anhu, kalian berhaji niat untuknya, balaghu dzalik, akan sampai masalahnya dia mati dalam keadaan kafir." Ini menunjukkan kepada kita orang yang mati kafir, tak berguna segala kebaikan diberikan untuknya. Sedekah untuknya tak guna, sia-sia. Haji untuknya sia-sia. Membalikan budak untuknya sia-sia. Doa untuknya sia-sia. Semuanya sia-sia, tak berguna. Dan ini juga menunjukkan bahwa sedekah yang kita niatkan untuk orang yang meninggal sampai pahalanya. Haji yang kita niatkan untuk orang yang meninggal sampai pahalanya. Demikian juga memberikan budak, niatnya untuk orang meninggal, pahalanya sampai. Naam. An-Nadr ibn al-Harith wa Abdullah ibn al-Zibara. Wa kana An-Nadr ibn al-Harith wa Abdullah ibn al-Zibara mimman nasab al-adawata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqad akhraja at-Tahawi fi syarh Mushkil al-Athar بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مع الوليد ابن المغيرة في المسجد فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم وفي المجلس غير واحد من رجال قريش فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض له النضر ابن الحارث فكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أفهمه ثم تلا عليه وعليهم قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. Ucapan An-Nadhr ibn al-Harith dan Abdullah bin Az-Ziba'ra. Nadhr bin al-Harith dan Abdullah bin Zibara adalah dua laki-laki yang begitu bencinya kepada Nabi SAW, yang telah menegakkan permusuhan dengan Nabi SAW. Al-Imam al-Tahawi dalam kitabnya Syarah Mushkil al-Athar menyebutkan dengan sanad yang hasan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari Nabi SAW duduk bersama Al-Walid bin Mughirah di masjid, berbincang-bincang untuk mendakwahi Al-Walid bin Mughirah. Maka datanglah Nadhr bin Harith dan duduk berbarengan dengan mereka. Ya. Dan di sana ada orang-orang lain selain mereka berdua dari para lelaki Quraisy. Ya, Rasulullah pun berbincang-bincang mendakwahi mereka untuk memeluk Islam, mengingkarkan syahadat, menjanjikan untuk mereka kebaikan. Maka An-Nadhr bin Harith ini pun mendebat Nabi SAW dengan memuji-muji Tuhannya, ya, meninggikan berhala-berhalanya. Maka Rasulullah SAW ya membantahnya sehingga dia tidak bisa lagi menjawab. Kemudian Nabi bacakan ke telinganya firman Allah SWT tentang bagaimana berhala mereka yang mereka sembah kelak. Kata Allah, innakum wa ma ta'budun, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah min dunillah, dari selain Allah Subhanahu wa taala, hasaba jahannam, hasabu jahannam, semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Antum laha waridun, kalian akan masuk ke dalamnya. Kata Allah sallallahu jalla fi ula, wahai orang-orang kafir, apa yang kalian sembah semua akan digiring bersama kalian dibakar dalam api neraka. Lau kana haula'i alihatan, sekiranya yang mereka sembah itu benar-benar Tuhan, ma waraduha, tidak akan mungkin mereka dibakar beserta para penyembahnya. Wa kullun fiha khalidun, dan semuanya mereka kekal di dalamnya. Lahum fiha zafirun zafirun, dan dalam neraka itu mereka memiliki teriakan yang sangat menyayat, teriakan yang sangat dahsyat. Wa hum fiha la yasma'un, dan mereka tidak mendengarkan apapun tentang ya dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Naam. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكبر عبد الله ابن زعبرة السهمي الزبارة أحسن الله إليكم وأكبر عبد الله ابن الزبارة السهمي حتى جلس فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبارة والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب آنفا وما قعد وقد زعم محمد أن وما نعبد من آلهتنا هذه حسب جهنم فقال عبد الله ابن الزبعرة أما والله لو وجدته لخصمته فسألوا محمدا أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده مع من عبده أكل ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده فنحن نعبد الملائكة واليهود تعبد عزيرا والنصارى تعبد عيسى بن مريم فعجب الوليد ومن كان معه في المجلس من قول عبد الله بن الزبعرة ورأوا أنه قد احتج وخاصم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول ابن الزبعرة فقال صلى الله عليه وسلم كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده إنهم إنما يعبدون شياطين ومن أمرتهم بعبادته. Ya, setelah Nabi membacakan ayat ini, ya, membuat bungkam An-Nadhr bin Harith, ya, maka Rasulullah pun pergi meninggalkan majlis mereka. Tatkala itu datanglah Abdullah bin Zibarah As-Sahmi duduk bersama-sama mereka. Maka berkatalah Al-Walid bin Mughirah kepada Abdullah bin Zibarah, ya, memperolok-olok An-Nadhr bin Harith. Dia berkata, demi Allah, ma qama An-Nadhr bin Harith li Abdul Muthalib. Tidak sedikit pun, ya, An-Nadhr bin Harith mampu berdiri untuk menjawab, membantah perkataan cucunya Abdul Muthalib, yaitu Muhammad SAW. Ya, anifan wa muqada, tak bisa dia bergerak, tak bisa berdiri, tak bisa duduk, dia terdiam, terbungkam. Ya, waqad zama Muhammadun, padahal Muhammad menganggap anna wa ma na'budu min alihatina hadhi ashabu jahannam. Kata Muhammad bahwa kita ini dan apa yang kita sembah dari berhala-berhala dari tuhan-tuhan kita ini semuanya akan menjadi bahan bakar api neraka jahannam. Maka berkatalah Abdullah bin Zibarah menggunakan logikanya, ama wallahi, demi Allah, andai kata aku ada tadi, aku akan mendebat Muhammad. Tanyakanlah kepada Muhammad, coba kalian pergi tanya kepada Muhammad, apakah semua yang disembah dari Allah Subhanahu wa taala akan masuk neraka jahannam bersama para penyembahnya? Itu mukaddimahnya. Apakah semua yang disembah dari Allah akan masuk neraka jahannam dengan para penyembahnya? Kalau itu kata Muhammad, maka saksikanlah, nahnu na'budul malaikah, kita ini menyembah malaikat. Berarti nanti akan digiringlah malaikat dan kita semua neraka jahannam. Orang Yahudi menyembah Uzair, mereka akan digiring bersama Uzair di neraka jahannam. Uzair adalah orang saleh, ya, yang dikutuskan oleh bangsa Yahudi, dianggap anak Tuhan. Sebagaimana orang-orang Nasara mengkutuskan Isa bin Maryam. Berkata Allah, wa qalatil yahudu Uzair ibn Allah, wa qalatil Nasara al-Masih ibn Allah. Berkata kaum Yahudi, Uzair itu putra Tuhan. Uzair inilah yang dimatikan 100 tahun, kemudian dibangkitkan kembali. Ya, ketika dibangkitkan, dia pulang kampung halamannya, maka cucu-cucunya lebih tua daripada dia usianya. Dan dia memiliki banyak keramat, doanya mustajab, karena itulah dikutuskan Yahudi. Dikatakan dia putra Tuhan. Maka berkatalah tadi Abdullah ibn Zibara, kalau Allah benar semua yang disembah itu akan bersama penyembahnya jadi kiamat, kami menyembah malaikat, Yahudi menyembah Uzair, kaum Nasara menyembah Isa bin Maryam, berarti semuanya akan dibakar. Isa akan dibakar, Uzair akan dibakar, malaikat akan dibakar. Ya, bagaimana hal ini? Sementara dipuji-puji Isa oleh Nabi Muhammad SAW kaum muslimin, dimuliakan para malaikat, dimuliakan Uzair. Amman kana ma'ahu fa'ajib al-Walid, maka kagumlah Al-Walid dengan logika berpikir Abdullah bin Zibarah, ya, dan orang-orang di sekitarnya pun mereka kagum atas ucapan Abdullah bin Zibarah ini. Dan mereka menganggap ini adalah merupakan perkataan yang dapat mendebat Muhammad. Maka datanglah atau sampailah berita ini kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Abdullah bin Zibarah sampai kepada Nabi. Maka Nabi yang mulia menjawab, kullu man ahabba an yu'bada min dunillah fahuwa ma'a man abadahu. Yang akan dibakar kelak di hari kiamat adalah orang-orang yang disembah Ya, dari selain Allah Subhanahu wa taala, dan dia senang disembah. Dia ridha disembah. Fir'aun mengajak orang menyembah dirinya dan dia ridha disembah. Namrud mengajak orang untuk menyembah dirinya dan dia ridha disembah. Isa tak ridha disembah. Nanti akan datang hari kiamat Isa mempermaklumkan dia bukan putra Tuhan. Dia akan datang sebelum hari kiamat. Isa akan menghancurkan salib-salib. Isa akan membunuh babi-babi. Ketika itulah semua orang-orang Nasara beriman dengan Isa. Semuanya masuk Islam. Ya. Kata Allah, wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha. Sungguh dia Isa adalah merupakan tanda akan datangnya hari kiamat. Wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Sungguh ahli kitab akan beriman dengannya dengan Isa sebelum Isa mati di bumi ini. Nanti akan beriman semuanya. Isa tak pernah lahir disembah. Tak pernah pula menyuruh di orang-orang Nasara menyembahnya. Sebagaimana Buddha tak pernah menyuruh orang menyembahnya, tapi dia disembah. Ya. Yang disembah ini akan dibakar bersama para penyembahnya ketika memang dia ridha, ketika dia memang rela. Ya. Kemudian Nabi kita yang mulia mengatakan, innahum innama ya'buduna syayatin. Hakikatnya mereka itu menyembah syaitan-syaitan, bukan menyembah malaikat. Malaikatlah yang mengajak mereka menyembah syaitan. Syaitan-syaitanlah yang mengajak mereka agar menyembah malaikat. Syaitan-syaitanlah yang mengajak mereka agar menyembah Uzair dan menyembah Isa bin Maryam. Hakikatnya semua yang disembah dari Allah adalah menyembah syaitan. Karena syaitanlah yang menggelincirkan setiap umat agar menyembah selain Allah SWT. Ya. Yang menyembah Tuhan selain Allah hakikatnya menyembah syaitan. Karena syaitanlah yang membuat mereka tersesat. Karena itulah kata Nabi SAW, innahum innama ya'buduna syaitin. Mereka mengklaim menyembah Isa, menyembah Uzair, mereka mengklaim menyembah malaikat. Hakikatnya mereka sembah itu syaitan. Syaitan-syaitan. Karena syaitan inilah yang menginspirasi mereka, yang menggiring mereka, menyesatkan mereka. Waman amaratuhum bi'ibadatih. Ya. Dan demikian pula yang memerintahkan mereka untuk disembah, ini semuanya akan dibakar. Sebagaimana Fir'aun yang mengajak bangsanya dan Bani Israel menyembah dirinya, dia berkata kepada Bani Israel, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tak tahu ada Tuhan selainku, kata Fir'aun. Ya, ini yang akan dibakar. Tidak Uzail, tidak Isa bin Maryam, tidak pula wali-wali Allah SWT muliakan. Walaupun kuburannya misalnya didatangi, disembah, sebagaimana Syekh Muqaddal Jilani rahimahullah dan lain-lainnya, dipuja, dikultuskan, mereka tidak akan pernah sekalipun dilibatkan beserta orang menyembah mereka, karena mereka tidak pernah rela untuk disembah. Naam. أنزل الله تعالى في ذلك إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. Maka Allah turunkanlah jawaban atas apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Zibarah ini. Sesungguhnya kata Allah dalam surat Al-Anbiya pada ayat yang ke-101 102, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna, sesungguhnya orang-orang yang telah kami tetapkan bagi mereka surga, takdir kami telah menetapkan mereka adalah ahli surga, ulaika anha mubadun, mereka itulah yang pasti akan dijauhkan dari neraka. Takkan mungkin Isa bin Maryam masuk neraka, malaikat-malaikat masuk neraka, tak mungkin Uzair, tak mungkin. Mereka dijauhkan dari neraka karena Allah tetapkan mereka ahli surga. La yasma'una hasisa, mereka tidak sedikit juga pun mendengar gejolak lahap api neraka dan azabnya di sana. Jeritan orang-orang di neraka tak akan mereka dengarkan. Wahum fi mashtahat anfusuhum khadun. Mereka kekal dan akan mendapatkan apapun yang disenangi oleh jiwa mereka. Inilah Allah turunkan membantah mereka. Nah, yani Isa bin Maryam wa Uzair alaihi assalamu wa man ubidu minal ahbari waruhbani alladhi waruhbani waruhbani alladhina madaw ala ta'atillahi fattakhadahum man ya'buduhum min ahli ad-dalalati arbaban min dunillah ulaika 'anil nari mub'aduna la yadkhulunaha abada. Ya, maksud ayat ini berkaitan dengan Isa bin Maryam, Uzair alaihimus salam, dan siapapun yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari golongan para ulama, ya, para ahli ibadah, ya, mereka telah berlalu, telah wafat di atas ketaatan kepada Allah. Ya. Kemudian mereka disembah oleh orang-orang yang datang setelah mereka dari para orang-orang yang tersesat. Jadikanlah mereka sebagai tuan-tuan dari selain Allah. Mereka ini dijauhkan dari api neraka. Tidak akan masuk ke dalam api neraka. Karena mereka tak pernah mengajak orang menyembahnya. Nah. ونزل فيما ذكر من أمر عيسى ابن مريم عليه السلام أنه يعبد من دون الله وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته وقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan tentang apa yang mereka ungkapkan, hujah mereka sebutkan. Abdullah bin Zubair mengatakan, berarti Isa akan masuk neraka. Dia nabi dan orang saleh menurut kalian, masuk neraka lah dia. Demikian juga malaikat-malaikat yang kami semua, demikian pula lah Uzair. Maka Allah turunkan ayat yang membantah hal tersebut. Ya. Ya, disebutkan Allah SWT tentang hal ini. Ya, bantahan atas apa yang dikatakan Abdullah bin Zubairah yang dikagumi, disenangi oleh Al-Walid dan semacamnya. Mereka bangga dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Zubairah. Maka Allah turunkan firman-Nya menjawab ini. Ya. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan, tatkala mereka buatkan perumpamaan tentang Isa bin Maryam, kata mereka, kalaulah semua yang disembah kata Muhammad akan masuk neraka beserta penyembahnya, demikian pula lah nanti Isa bin Maryam. Inilah mereka buat contoh. Idza qaumuka minhu yasiddun, tiba-tiba kaummu, maksudnya kafir Quraisy, ya, mereka memperolokmu tertawa-tawa. Ya. Wa qalu, mereka berkata, alihatuna khairun amhu, man lebih baik, tuan-tuan kami kah atau Isa? Kalau dikatakan Isa, untuk apa dia dibakar bersama para penyembahnya? Tak ada kebaikan padanya. Seolah-olah dia menghujat ayat, membantah ayat dengan logikanya. Ma dharabuhu laka illa jalalah, kata Allah, mereka tidaklah membuat bagimu perumpamaan kecuali hanya sekedar untuk mendebat, mencari kemenangan, debat kusir. Balhum qaumun khasimun, memang mereka adalah kaum, ya, yang kerjanya selalu mendebat. Ya. Naam. Tsumma dzakara Allah Ta'ala Isa bin Maryam alaihi salam wa qala ta'ala in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadha siratun mustaqim. Allah jalla fi'ula kemudian menyebutkan tentang Isa bin Maryam, di mana Allah berfirman, in huwa illa abdun, Isa hanyalah merupakan hamba, an amna alaihi, kami berikan baginya nikmat kenabian, risalah, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, kami jadikan sebagai perumpamaan bagi Israel tentang keesaan Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, mencipta hamba tanpa ada proses pernikahan, lahir tanpa ayah, tanpa sperma, dengan kalimat kun Allah ciptakan Isa bin Maryam. Walau nasha'u, sekiranya kami mau, la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, Kami boleh saja menjadikan di antara kalian ada malaikat-malaikat yang akan datang sebagai pengganti di muka bumi ini kekal. Kalau kami mau, kami rubah kalian menjadi malaikat. Wa innahu la ilmun lisaati, sungguh dia Isa adalah merupakan tanda bagi datangnya hari kiamat. Falatamtarun nabiyya, jangankan ragu dengan hal itu. Ya. Wattabi'uni, ikutilah saya, hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Naam. Rawal Imam Ahmad fi musnadihi bi sanadin hasanin 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Quraisy, ya ma'syara Quraisy, innahu laysa ahadun yu'badu min dunillahi fihi khair, wa qad 'alimat Quraisy anna an-nasara تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد فقالوا يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا فلا إن كنت صادقا فإن آلهتهم لكما تقولون قال فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون قال قلت ما يصدون قال يلجون وإنه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. الإمام أحمد مريكن telah musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah pernah berkata kepada kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya tidaklah ada seseorang pun yang disembah kecuali nanti yang disembah dari selain Allah kecuali tak ada padanya kebaikan. Kata Nabi, tidaklah ada yang disembah dari selain Allah ada padanya kebaikan. Segala yang disembah dari selain Allah tak ada padanya kebaikan. Dan orang-orang Quraisy mengetahui, ya, bahwasanya kaum Nasara menyembah Isa bin Maryam, dan mereka pun mengetahui bagaimana ucapan kaum Nasara terhadap Muhammad. Mereka pun mengetahui bagaimana ucapan Muhammad tentang Isa bin Maryam. Nabi memuliakan Isa bin Maryam. Maka mereka berkata, wahai Muhammad, engkau menganggap Isa adalah seorang nabi, hamba yang saleh dari hamba-hamba Allah. Ya, andai kata ucapanmu itu benar, bagaimana tuhan-tuhan ya mereka, ya, sebagaimana yang kau ucapkan, bagaimana Isa bin Maryam itu kau katakan tak ada padanya kebaikan, sama dengan tuhan-tuhan yang kami sembah, berhala-berhala yang kami sembah. Maka Allah turunkanlah firman-Nya, walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasuddun, tatkala diberikan tentang Isa bin Maryam permisalan, tiba-tiba kaummu, ya, semuanya tertawa terbahak-bahak, heboh, ya, mereka berkata, ya, qala qultu ma yasuddun, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa makna yasuddun, qalu yadujjun, heboh disebabkan perkataan tersebut. Wa innahu la'alamun lisa'ah, sungguh Isa telah merupakan tanda datangnya hari kiamat. Qala, berkata Ibnu Abbas, maknanya adalah khuruju Isa bin Maryam alaihi salam qabla yaumil qiyamah, nanti akan keluar Isa bin Maryam turun ke bumi ini sebelum datangnya hari kiamat. Naam. Wa rawal Imam Ahmad wa Tirmizi bi sanadin hasanin an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا هذه الآية ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Abi Umamah, dia berkata, bersabda Rasulullah, ما ضل قوم, tidaklah tersesat satu kaum, بعد هدى, setelah datang kepada mereka petunjuk, كانوا عليه, yang mereka ada di atasnya, illa utul, kecuali karena mereka senang berdebat, tersesatlah mereka. Datang petunjuk berupa ayat yang jelas, mereka perdebatkan, tersesatlah mereka. Tersesatnya kaum Yahudi Nasara gara-gara memperdebatkan ayat yang datang kepada mereka. Tersesatnya ahlul kalam pun demikian, jelas datang ayat kepada mereka tentang Allah di atas arasy bersemayam. Allah Jalla wa'ala memiliki wajah, Allah memiliki dua tangan, Allah turun sepertiga malam terakhir di dunia, dan macam-macam. Mereka, ya, perdebatkan, akhirnya mereka pun tersesat dari kebenaran. Ma dhalla qaumun ba'dahu dan kanu 'alaihi, taklah ada satu kaum yang di atas petunjuk, ya, kemudian mereka tersesat, illa utul jadal, kecuali gara-gara mereka senang berdebat, memperdebatkan ayat. Kemudian Allah bacakan ayat ini, ma dharabuhu laka illa jadal. Tidaklah apa yang mereka contohkan kepada Muhammad kecuali hanya sekedar untuk mendebatmu saja. Balhum qaumun khasimun, memang mereka adalah kaum yang senang, ya, berdebat. Ini menunjukkan kepada kita, kalau mau selamat datang kepadamu ayat, terima. Jangan kau tolak, jangan kau bantah, jangan kau pelintir, katakan sami'na wa ta'na. Tersesatnya umat tatkala datang ayat, mereka bilang, tunggu dulu, kami pikirkan dulu. Ah, tak benar ini, bukan ini maknanya. Sesatlah mereka. Kalau mau mendapat petunjuk, datang kepadamu ayat, segera kau katakan, aku imani, aku amalkan, kami patuhi, sami'na wa ta'na. Banyak orang-orang Islam ini mendengar ayat, sami'na wa ta'na. Akhirnya Allah hinakan mereka. Kami dengar ayat, tapi kami tentang. Ayat tentang riba, dengar, tapi kami tentang. Ya, ayat tentang kesyirikan, dengar, tapi kami tentang. Tersesatlah mereka. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.